Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Di mana malam hari ini saya akan mengajak Anda membahas mengenai sebuah hal yang cukup menarik. Terutama untuk Anda yang sekarang sedang merasakannya. Atau Anda pernah merasakannya. Kalau Anda belum merasakannya, mungkin Anda tidak ingin masuk dalam situasi seperti ini. Tapi seperti apa? Yang kita bahas adalah cinta tanpa restu. Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, cinta tanpa restu. Biasanya itu terjadi justru kepada orang-orang hebat. Bukan karena orang tua tidak setuju kepada orang hebat, tapi selalu orang hebat tidak pernah mudah, termasuk cintanya. Kan masalah itu tanda penghormatan Tuhan kepada orang. Orang-orang yang tidak dihormati tidak dikasih masalah, atau tidak merasa masalah. Ada tau mahasiswa yang malas sekali, tidak lulus-lulus, malah kalau bisa tenar tidak lulus. See? Berarti dia tidak merasakan masalah. Orang-orang hebat diberikan masalah. Karena masalah adalah penanda kelas. So, tidak direstui orang tua cintanya. Apakah itu malapetaka atau potensi? Potensi melarikan diri. Nah, dengarkan ini ya. Tidak direstui adalah keadaan sementara. Banyak orang memperlakukan seperti permanen. Semua restu atau tidak direstui adalah keadaan yang bisa diubah. Jadi setiap kali Anda masuk dalam satu hubungan yang tidak direstui, Anda katakan kepada diri sendiri, ini keadaan sementara. Gitu kan? Ibu menolak saya, itu sementara. Gitu kan? Tidak lama setelah ini, ibu menerima. Gitu kan? Lalu ibunya bilang, kapan? Nah, itu sedang diupayakan. Nah. Yuk kita lihat logikanya dengan fun, dengan happy. Karena sebetulnya semua pelajaran itu harusnya menyenangkan. Hanya orang malas yang diberikan pelajaran yang pahit. Tapi kalau kita ikhlas belajar, semua pelajaran itu menyenangkan. Gitu ya. Penolakan bentuknya sementara, kata Pak Mario. Herannya untuk beberapa orang yang cintanya tidak direstui, walaupun terasa sakit, Pak. Ya, tetap berusaha mengejar, mengikuti terus calon pasangannya ini, walaupun sudah tahu sebenarnya belum tentu akan bisa mendapatkannya. Untuk orang-orang yang seperti ini bagaimana Pak Mario melihatnya? Oh, itu wajar, itulah namanya cinta. Cinta itu kalau tidak gila, itu bukan cinta. Lihat, Anda perhatikan teman Anda yang sedang jatuh cinta, Anda heran dia bisa cinta sama orang itu. Iya toh? Kok orang seperti nggak ada hidupnya kok dicintai? So, satu lagi apa? Cinta harus memiliki. Itu sebabnya semakin ditolak, semakin Anda memaksa. Gitu? Rawi-rawi, rantas, malang-malang, putung. Gitu kan? Meskipun dia juga harus ingat bahwa semua orang yang jatuh cinta lupa bahwa tidak semua pacar akan jadi belahan jiwa. Sebagian besar pacar Anda adalah calon mantan. Tapi anehnya kita itu seperti memiliki hak milik kepada mantan. Kita paling marah kalau sahabat kita pacaran dengan mantan kita. Seperti harus ada izin untuk pacaran dengan mantan. So, cinta itu memang mengharuskan kita memiliki. Bahkan yang dulu-dulu pun kita miliki. So, kalau begitu wajar. Kalau kita melihat orang tidak masuk akal dalam cintanya dan sangat marah apabila ditolak atau sangat galau kalau dia merasa tidak mampu memaksakan kehendaknya. Itu Mas Ibu. Ya, terima kasih Pak Mario. Sebelum saya memberikan kesempatan bertanya, saya ingin membahas sedikit gambar Mario kecil yang tadi tampil, bisa kita lihat lagi. Pak Mario mungkin bisa menjelaskan mengenai orang yang terus menyalahkan orang yang melukainya. Ya, kan pernah dengar tuh orang mengatakan, aku benci cinta. gitu kan. Laki-laki itu semuanya penipu. Dia bilang aku nyawanya, tanpaku dia mati. Kita udah putus lama, dia masih hidup. Ini dia, jangan salahkan orang yang terus melukaimu, tapi tanyakan mengapa dirimu terus intil sama dia. Bahasa ini bahasa baru ya. Lihat tuh, dicatat ya mbak ya. Nah, betul. Jadi salahkan diri mengapa masih setia kepada orang tidak setia. Kalau begitu sebagian besar dari cinta itu gengsi. Anda gengsi menerima Anda salah mencintai. Sehingga Anda mempertahankan. Bahkan waktu orang tua benar pun Anda melawan orang tua karena malu mengakui Anda salah. So, kadang-kadang harus lebih ikhlas mengakui, ya aku yang salah. Gitu kan? Aku perbaiki sehingga aku tidak terpaksa merasakan derita dari pemaksaanku sendiri. Itu. Super Pak Mario, terima kasih untuk pembahasannya. Kita break dulu sebentar. Setelah ini ada kesempatan untuk sahabat Super bertanya langsung kepada Pak Mario. Tapi Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Membahas mengenai cinta tanpa restu di MTGW Mario Teguh Golden Way. Saya ingin membahas dari sudut perhatian Pak Mario ya. Orang kalau mencintai kan biasanya penuh dengan perhatian. Tapi ada beberapa orang yang menunggu cinta dari seseorang, padahal orang tersebut sama sekali tidak memperhatikannya. Menurut Pak Mario bagaimana? Lawan dari cinta itu bukan kebencian loh ya. Lawan dari cinta itu pengabaian. Jadi yang membuat cinta itu mati itu pengabaian, diabaikan. Tapi karena gengsi kita, kita menolak diabaikan. Padahal ini lihat, si Aneng. Jamu gendong yang di belakangnya itu ya. Ini temannya Mario kecil. Cinta itu perhatian. Kalau gak perhatian berarti gak cinta. Kalau gak cinta ngapain diperhatikan? Ya gak? Ya, tapi kita itu udah gak diperhatikan masih cinta. Iya. Orang praktis itu hidupnya cepat. Karena dia tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berguna. Tuh. Dua, anak muda tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang tidak punya ukuran besar di masa depan. Setiap kali Anda melakukan sesuatu, tanya, ini bisa besar gak di masa depan? Anda, wanita, kenalan dengan seorang pria, lalu bilang gini, hubungan kita bisa besar gak ya di masa depan? Sebetulnya laki-laki tidak usah khawatir. Wanita itu paling cepat memikirkan pernikahan setelah kenalan. Ya, you know? Begitu kenalan dia langsung mikir gitu. Ya, nah, laki-laki tidak, laki-laki lama memikirkan pernikahan. Gitu? Ini fakta ya? Ya. Saya melihat wajah-wajah yang seperti terpukul sekali. Nah, berarti kalau begitu tugas Anda wanita adalah mengenali apakah dia memperhatikan. Laki-laki juga gitu, apakah wanita memperhatikan? Contohnya saja, kekasih sudah mau tunangan atau sudah mau menikah, suaminya, calon suaminya suruh ambil makan sendiri, minum tuang sendiri, itu kan sesuatu jatuh diambil sendiri. Wanita itu kalau mau menguasai laki-laki harus melakukan segala sesuatu di awal hubungan. Cara terbaik untuk menguasai laki-laki adalah menjadikannya tidak mampu melakukan apapun. Iya dong. Dan itu mengharuskan Anda mengurusi segala sesuatu. Sampai dia tidak bisa apa-apa lagi. Sampai dia tanya, kaosku di mana? Gitu kan. Sepatu di mana? Itu Anda berkuasa sekali. Karena kalau dia tidak Anda beritahu bajunya di mana, dia tidak bisa keluar rumah. Iya kan, dia keluar dari kamar mandi polos. Lalu... selebihnya Anda yang menetapkan dia pakai apa. Coba bisa dibayangkan itu. Sih, perhatian. Banyak wanita tidak tahu bahwa perhatian adalah senjatanya. Kalau dia perhatikan laki-laki itu, dia ikhlas menyerahkan banyak hal sampai dia sendiri tidak mampu melakukan apapun. Baiknya di mana? Baiknya laki-laki itu berfokus pada di mana dia paling ahli. Sih? Sehingga dia betul-betul cemerlang di dalam keahliannya, lalu kehidupannya diurus oleh wanita yang sangat memperhatikannya. Ah, indah sekali ya. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Sekaranglah saya berikan kesempatan kepada sahabat super yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Angkat tangan Anda. Silakan. Saya Gilang dari Jakarta. Apa kabar Bapak? Super sekali Pak. Gilang sendiri bagaimana? Super sekali. Good. Yang saya ingin tanyakan, misalkan kita mencintai seseorang, entah itu pekerjaan atau wanita atau pasangan gitu kan. Tapi ternyata ada pelan-pelan. Oh. Wanita atau pasangan ini? Pasangan sih Pak. Pasangan. Pasangan dulu, baru nanti istri. Nanti dulu. Kalau seandainya Anda mencintai wanita atau pekerjaan atau pasangan, yang mana? Maksudnya kita sampai pada saat tidak direstui, ada ganjaran gitu kan. Nah, okay. Apakah proses tidak direstui itu adalah salah satu isyarat dari Tuhan bahwa itu memang bukan untuk kita? Oh ya. Kira-kira itu yang ditanya. Nah, masalahnya kalau itu adalah ujian bagaimana? Nah, itu dia butuh bimbingan ya, Pak. Saya senang kalau orang habis bertanya terus melet. Nah. Maskulin sekali gitu ya. Nah. Tugas kita itu membuktikan bahwa upaya terbaik kita gagal. Tugas kita itu membuktikan bahwa upaya terbaik kita gagal. Kalau upaya terbaik kita gagal, apa maksudnya? Bukan untuk kita. Kalau Anda berupaya setengah-setengah gagal, Anda tidak pernah tahu, Pak. Penyesalan dalam hidup ini bukan karena Anda melakukan lalu salah. Penyesalan terbesar dalam hidup ini karena Anda tidak melakukan yang seharusnya dulu Anda lakukan. Coba kalau dulu, gitu kan. Coba. Bukankah itu perasaan wanita-wanita yang dulu mengabaikan saya? Baik, sekarang saya akan minta Anda untuk mengambil alat polling yang ada di bangku Anda. Silahkan semua. Lalu Anda pilih satu dari tiga pilihan yang ada. Dimanapun Anda berada juga Anda bisa mengikuti polling ini. Jadi langsung saja kita lihat ini pollingnya. Anda sangat mencintai kekasih Anda, demikian juga dia. Tapi orang tua kedua belah pihak tidak merestui apa tindakan Anda. Yang A, langsung putus, orang tua pasti benar. Yang B, mengupayakan penerimaan orang tua, kalau tetap tidak disetujui, putus. Yang C, mengupayakan penerimaan orang tua, kalau tetap tidak disetujui, menikah tanpa restu. Oke. Okay. Silakan tentukan pilihan Anda, A, B, atau C, sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Digabungkan dengan jawaban di kontekwepol.com kira-kira akan seperti apa? Akan kita ketahui sebentar lagi, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Terima kasih Anda terus menyaksikan program ini bersama Mario Teguh tentunya di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Saya ingin membahas mengenai satu hal, di mana biasanya kalau kita berbicara mengenai cinta, berbicara mengenai rasa sayang, ada kepedulian di sana. Nah, pada beberapa orang, Pak Mario, ada orang yang mengaku cinta pada seseorang, tapi cuek aja sifatnya, sikapnya. Pak Mario melihatnya seperti apa? Seperti tadi kita bicarakan mengenai perhatian ya. Ya. Hanya kita bahasnya kita mudahkan. Kalau sayang, pasti gak cuek. Itu bukan hanya antara cinta anak wanita dan laki-laki loh ya. Ibu ke anaknya. Anak kecil bisa bilang kalau sayang pasti gak cuek. Ibunya gak cuek ke dia. Kalau cuek pasti gak sayang. Itu berlaku ke siapapun. Suami istri, kekasih, tunangan, anak, pemimpin ke rakyatnya, rakyat ke pemimpinnya, sesama ke sesama. Bukti bahwa adanya kasih sayang adalah perhatian. Jadi kalau ada Anda mengeluh di Facebook atau di Twitter, Pak Mario pacar saya cuek, jadi saya harus bagaimana? Ganti. Terus lagi tanya lagi, caranya ganti bagaimana? G-A-N-T-I. Ganti. Salah satu status di Facebook saya yang paling pendek adalah sabarlah atau cari gantinya. Udah banyak sekali yang bilang, iya Pak, baru kepikir. Loh, bagaimana? Jadi selama ini Anda bertahan dengan orang yang mengabaikan Anda. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario jawabannya, pembahasannya. Sekarang kita masuk kepada polling yang tadi sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio maupun Anda di mtgwpoll.com. Seperti apa hasilnya? Kita lihat sama-sama. Anda sangat mencintai kekasih Anda, demikian juga dia, tapi orang tua kedua belah pihak tidak merestui. Lalu apa tindakan Anda? Yang A, B, atau C, kita lihat yang langsung putus, orang tua pasti benar, hanya 1%. Wow. Yang C, 24%. B, mengupayakan penerimaan orang tua, kalau tetap tidak setuju baru putus, 75%. Super sekali. Orang yang langsung putus tadi itu siapa? Pak Mario Teguh, nama saya Yusuf Saroni dari Bandung. Salam super, Pak. Salam super. Bagi saya langsung putus saja, Pak. Karena itu adalah cobaan, Pak. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang bisa melewati cobaan, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Dan bagi saya itu adalah orang sukses, calon orang sukses. Dan sebentar, orang tua menolak itu cobaan ya? Iya, Pak. Katanya kalau melampaui cobaan, orang tua menolak. Iya. Melampaui cobaan, itu sukses. Orang tua menolak. Oke? Jadi gini. Iya, karena. Jadi gini, Mama, aku kenalkan. Ini calonku. Terus Mama bilang, tak usah ya, gitu. Terus Anda bilang, sorry ya, gitu. Loh, kalau di drama kan jawaban Anda begitu. Nah, apakah itu cobaan? Ya, sebetulnya ada moto, Pak, dari saya, Pak. Jadi, di balik orang sukses, itu ada mantan yang menyesal, ada calon mertua yang menyesal, Pak. Jadi, seperti itu. Calon mertua itu ibu Anda. Yang ditolak ini calon menantu. Yang menyesal itu ibu Anda. Anda lebih menyesal lagi loh. Loh yang cobaan yang mana? Yang dicoba itu dia. Lucu ya. Anda menggunakan moto yang meleset, Pak. Itu moto GP. Jadi Pak, kalau orang tua itu cobaan, Anda harus paling tidak bilang, Ma, kenapa menolak? Itu kan? Katanya Mama cari yang soleha. Mamanya bilang, iya tapi itu soleh. Coba. Nah, berarti yang salah anaknya, Pak. Ya pantas kalau cepat putus, pantas. Nah, tujuan dari program ini adalah membawa orang-orang dengan sudut pandang yang meleset ke sudut pandang yang sama. Lihat ya, salah satu derajat meleset, jarak 30 cm tidak ada bedanya. Tapi kan ada rencana mau menua 30 tahun lagi. Sedikit saja deh, salah dalam sikap. Itu jauh sekali. Antara yang hidup mapan mandiri dengan yang masih mengharapkan bantuan pada umur 50-an. Nah, insya. Ya, oke. Yang kedua Mas Hilbram, yang saya dulu ya. Perkenalkan, Mas, saya Andi Maipa, Pak. Saya Makassar, dari Makassar. Dari mana? Makassar. Oh ya. Super sekali. Kita punya standar yang ini hanya berlaku bagi orang tua yang memiliki pandangan tentang pasangan yang kurang baik. Maka kita kan punya pandangan, Pak, pasangan kita itu baik, akan membawa kita bersama itu ke surga bareng-bareng dengan orang tua kita gitu loh, karena dia saking solehahnya gitu. Nah, orang tua yang tidak mau menikahkan kita, ya, tidak memberikan restu, tidak ngerti. Tidak ngerti kalau mereka ini adalah aset buat mereka. Mereka? Ya, orang tua. Lebih dari satu. Orang tua yang menolak itu tidak mengerti bahwa mereka, loh. Iya. Berapa? Ya, kan ada orang tua, bapak dan ibu dan yang ditolak keluarganya. Iya. Terus? Nah, oleh karena itu saya berupaya untuk memberikan pengertian pada orang tua bahwa ini calon yang luar biasa pada orang tua. Buat kita bersama. Terus menolak orang tua. Nah, orang tua menolak gitu kan? Terus? Nah, terpaksa saya harus menikah tanpa restu. Tapi ya, sepanjang itu kita akan berupaya agar pendapat super itu sekali. Salah. Super sekali. Nah, menikah tanpa restunya bagaimana caranya? Kalau sebagai laki-laki mungkin kita bisa mencari wali yang wali keluarga yang ini. Terus ada pesta kan pernikahannya? Iya. Orang tua diundang? Diundang, Pak. Diundang. Ya, diundang. Orang tua tidak datang? Ya, moga-moga, Pak, kita akan usahakan dia bisa dapat. Sekali. Karena biasanya orang tua yang menolak pernikahan anaknya luluh waktu punya cucu. Oh, begitu. Iya, dong? Karena tidak ada orang bisa tetap kejam kalau melihat bayi kecil itu adalah extension dari dirinya. Ya, keberadaanku, darah dagingku, jadi anak kecil yang lucu ini. Biasanya terus lupa gitu ya, menantunya gak masalah gitu. Itu betul kan, besannya gak masalah, malah dikuasai. Oh, ya, biasanya ceritanya begitu. Super sekali. Mengupayakan penerimaan orang tua, kalau tetap tidak setuju, putus. Siapa ini? Terima kasih, salam super Pak Mario. Berdasarkan saran Pak Mario tadi, bahwasanya kita harus husnuzon pada orang tua. Yang pertama, anggap orang tua benar. Nah, ketika kita membawa calon misalnya, Bu, ini loh calon saya, bagaimana Ibu setuju enggak? Nah, kalau Ibu enggak setuju, oh ya begini Bu, cewek ini begini. Namun, karena dia tetap tidak setuju, kita undurkan dulu. Kita istikharahkan dalam Islam seperti itu kan. Nah, Ibu juga suruh istikharah. Nah, nanti kalau sudah lama, kemudian bagaimana setuju enggak? Kalau tetap tidak setuju, ya dah, kita putus. Itu jalan terbaik untuk saya. Super sekali. Terima kasih. Kenapa saya pun akan cenderung memilih yang B? Karena ini kan orang tua kedua belah pihak. Anda kan mikir tadi hanya satu belah pihak. Dua-duanya, itu pasti ada yang benar. Di antara duanya, kalau satu mungkin, tetapi kalau dua-duanya, orang tuanya, bapaknya dia profesor, ibunya dokter. Bapak kita yang satu motivator, istrinya istri motivator. Dua-duanya bilang jangan, coba, pasti ada pertimbangan. Dan bicaranya orang tuanya anggun, bukan yang marah-marah, bukan yang pokoknya, bukan. Sih, kalau orang tuanya anggun seanggun Anda, hati-hati loh. Karena hukumnya kan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Kalau Anda bertanya kenapa ada wanita baik-baik menikah dengan laki-laki tidak baik, karena wanita baik-baiknya memaksa menikah dengan laki-laki tidak baik. Betul loh. Nah, banyak mana yang biasanya tidak baik dalam pernikahan? Laki-laki atau wanita? Yang paling banyak itu laki-laki menurut wanita. Karena masalah wanita dalam hidup ini hanya satu loh, yaitu laki-laki. Jadi kalau begitu, yuk net-net Anda ingin berbahagia dengan satu jiwa yang menjadi jodoh Anda. Tapi dengarkan ini, sebaik-baiknya jiwa tidak jadi jodoh Anda kalau Anda tidak menjodohinya, tidak memperlakukannya dengan hormat. itu, tidak bersahabat dengannya, tidak khawatir tentang kesehatannya. Coba itu. Nah, itu baru jodoh kalau Anda menjodohinya. Istri itu sejelek-jeleknya istri jadi jodoh kalau Anda menjodohkan diri. So, kalau begitu betul-betul keputusan Anda. Anda yang menjadikan pantas untuk mendapatkan kebaikan yang Anda minta dari Tuhan. Gitu. Anda pastikan tidak kemana-mana, tetap saksikan terus Metro TV. Kami akan segera kembali, ada yang spesial juga untuk Anda setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Way. Baik, kami lanjutkan lagi pembahasan mengenai cinta tanpa restu. Kalau tadi kita berusaha mendapatkan perhatian dari calon mertua, atau mungkin juga dari pasangan, tentunya untuk laki-laki khususnya, untuk pria, Anda ingin menjadi pria idaman agar bisa mendapatkan, mudah mendapatkan restu. Bagaimana caranya menjadi pria idaman, Pak Mario? Super sekali. Yuk kita lihat meme-nya di sini. Pria idaman. Dia yang sesungguhnya memiliki banyak pilihan. Tapi memilih untuk cinta dan setia hanya kepada Anda, padamu. Bayangkan, laki-laki banyak pilihan, tapi memilih cinta dan setia pada Anda. Itu idaman sekali, karena betul-betul pria ini berkualitas, karena diinginkan, tapi mengkhususkan dirinya bagi kebahagiaan satu wanita. Coba saya bayangkan itu. Nah, seperti ini. Kalau ditolak oleh calon mertua, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda pria idaman itu. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. I know myself, I know my life, I know my plan. And I love your daughter. She is for me. Gitu kan? Pertahankanlah, tetapi you will lose. Ya, itu laki-laki idama. Lalu orang tuanya bilang, aku tadinya mau setuju, tapi gak suka sama bahasamu. Terus dia menyesal, ya udah Pak kalau gitu minta maaf. Lihat, cinta itu kompleks, serius, lucu, penuh derita dan kebahagiaan. Karena cinta itu sifatnya Tuhan. Kenapa demikian kuat, perkasa dan indah, itu sifatnya Tuhan. Jadi tampunglah cinta itu dengan keindahan hati. Jadilah pribadi yang sehebat-hebatnya. Kalau Anda menjadi rahmat bagi sesama, Anda tidak mungkin dipasangkan dengan wanita yang akan menjadi beban. Anda akan dipasangkan dengan wanita yang akan meringankan nafas Anda, melantingkan hati Anda ke langit. Gitu. Super sekali penjelasannya Pak Mario. Cinta tanpa restu, kalau saya perhatikan dari sahabat super yang hadir di studio, banyak sekali wajah-wajah yang sepertinya merasakan hal yang sama. Ya, saya ingin memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario untuk bisa naik ke atas panggung mengenai masalah ini. Mas, ya silakan. Satu orang lagi, perempuan mungkin. Ibu yang di belakang, mohon silakan naik ke atas panggung. Nama Anda, Pak? Rian. Pak Rian, silakan Pak Rian. Halo, Pak Rian, silakan. Nama ibu? Ibu Erna, silakan. Apakah masalah Mbak Erna? Ya, Pak Mario, salam super. Salam super. Ini adalah kisah nyata saya. Sebelum saya menentukan pilihan hidup saya, terutama tentang pasangan hidup, dari awal orang tua sudah pesan kepada orang tua kepada saya untuk mencari pasangan yang sederajat, yang dia berpendidikan sama dengan saya, yang nantinya untuk hidup ke depan dari segi perekonomian sudah mapan. Jadi mereka beranggapan, kalau maksudnya orang tua saya beranggapan dengan pendidikan yang sama, derajat sama, kemapanan, itu akan membuat hidup saya menjadi bahagia kelak. Oh, super sekali. Nah, di tahun 2008, ternyata saya menjatuhkan pilihan hati saya itu kepada seorang laki-laki yang mungkin tidak masuk kriteria dari orang tua saya. Yang mana? Dari segi pendidikan. Pendidikan? Iya, pendidikan, maaf. Pasangan saya itu di bawah saya. saya lulusan S1, sedangkan pacar saya lulusan SMA. Berarti yang pacarnya S3. Iya, ya, betul. SD, SMP, SMA. Ada S1. Oke, good. Terus, apa lagi? Tapi saya pernah mengutarakan ke pacar saya tentang masalah pendidikan itu. Dia pernah menyanggupi ke saya untuk berusaha, maksudnya, Oke, kalau memang orang tua kamu menghendaki seperti itu, saya mau bekerja sambil kuliah. Oh, super sekali. Seperti itu. Jadi saya melihat ada usaha dari dia. Dari segi keuangan, dia juga berusaha, dia merintis, bersungguh-sungguh di pekerjaannya. Dia semakin untuk, banyak dari segi jabatan, semakin naik, semakin mapan. Good. Seperti itu. Derajatnya? Tapi orang tua menganggap derajat itu apa? Menganggap yang derajat itu kebetulan rumah tinggal saya itu berdekatan dengan dia. Tapi mungkin karena pengaruh negatif dari tetangga yang sering membicarakan keburukan dari keluarga pacar saya. Jadi ada sebenarnya ada orang yang enggak suka sama keluarga pacar saya, dia berusaha mendekat ke orang tua saya untuk memberikan efek negatif. Super sekali. Itu. Ini masalah derajat atau masalah pendapat orang tua? Masalah apa? Pendapat ya, pendapat. Good. Tahan dulu ya. Mas Rian. Salam super Pak Mario. Salam super. Jadi begini ceritanya, saya sudah berhubungan 4 tahun dengan seorang wanita. Nah, selama 4 tahun itu pula saya belum pernah mengenalkan pacar saya kepada kedua orang tua saya. Dan kenapa sampai 4 tahun tidak dikenal? Soalnya pas saya mau masuk kuliah, saya sudah berkomitmen dengan orang tua saya dan kedua orang tua saya bahwa saya tidak akan dulu mengenalkan wanita sebelum saya lulus kuliah dan bekerja gitu. Nanti dulu, yang janji sebelum lulus itu orang tua atau Anda? Saya. Jadi orang tua sebetulnya nggak apa-apa? Ini apa? Menagih janji anaknya. Nanti dulu. Yang bilang, aku tidak akan kenalkan kamu kepada ibuku kecuali aku lulus. Itu yang bilang Anda? Ya. Dan orang tua mengamini gitu. Ya. Orang tua mengamini? Ya. Oke, yes, amin benar. Gitu ya. Nah. Berarti sekarang itu menjadi ketetapannya orang tua? Kedua belah pihak sih, Pak. Belum. Kalau Anda sama orang tua itu masih satu pihak? Iya. Jadi Anda dan orang tua masih berpendapat ini? Iya. Good. Sekarang wanita ini sudah minta dikenalkan nggak? Dari dulu, Pak. Iya. Bahkan bukan dari pacar saya aja, tapi dari keluarga besarnya juga kan. Oh, dari keluarganya juga? Iya. Bukan tunangan dulu aja tapi sewa sinagol. Nah, keluarga pun ingin kenalan. Iya. Apakah Anda mencintai wanita ini? Sangat. Sangat. Cinta mana Anda dengan wanita itu atau dengan janji Anda untuk lulus kuliah? Dengan wanita tersebut. Nanti dulu. Lebih cinta wanita itu atau lebih cinta janji mau lulus kuliah dulu? Lebih cinta mana? Wanita itu kemudian janji itu. Kalau wanita itu lebih Anda cintai, Anda abaikan janji Anda. Kenalan dengan orang tua. Ya. Yang saya heran wanita itu kok mau menunggu. 4 tahun. Tuh, lihat ya. Adik-adik yang mendengarkan di rumah, di televisi, lihat ya. Ada loh teman Anda, wanita yang menunggu laki-laki seperti ini. 4 tahun, yang konsepnya tentang cinta salah. Jadi lulus kuliah itu lebih penting daripada kamu. Kenal orang tuaku. Kalian bilang, tapi orang tuaku cuma bilang amin. Berarti kalau gitu masalah sebetulnya apa? Anda datang ke sini minta pendapat. Yang Anda mintakan pendapat apa? Tentang apa? Kapan waktu yang tepat supaya saya bisa mengenalkan wanita kepada keluarga besar saya? Iki opo? Menurut Anda kapan? Secepatnya, Pak. Secepatnya. Cuma kebentur komitmen saya dengan orang tua saya gitu, Mas. Pelan-pelan. Jadi kapan? Inginnya secepatnya. Inginnya secepatnya berarti tidak secepatnya. Jadi kapan? Setelah lulus kuliah, Pak. Ganti. Dalam waktu dekat, Pak. Ganti, Pak. Anda sekarang tingkat berapa? Semester akhir, sedang skripsi. Insya Allah tahun depan lulus. Tahun depan. Oke, umur berapa sekarang Anda? 23. 23. Pacar umur berapa? 22. 22. Anda sekarang, angkat tangan. Siapa yang setuju untuk segera dikenalkan dengan orang tua? Angkat tangan. Kamera ambil semua ya. Good. Siapa yang setuju untuk dia tidak usah kuliah lagi, langsung melamar? Ada loh Pak yang mesti gak usah kuliah, langsung melamar dulu. Kuliah kan skripsi bisa sambil jalan ya. Tapi Pak, kalau Anda betul-betul mencintai dia, Anda akan mendahulukan dia. Wong ini cuman kenalan. Iya dong. Kenalan Ibu. Saya Abdullah gitu. Siapa namanya dia siapa? Silvi. Oh, sudah ganti nama. Nah. Kenal. Gitu. Ibu, saya Silvi gitu, sudah kenalan, terus Anda bilang, "Udah, pulang yuk." Gitu kan? Kan sudah kenalan. So, lihat gitu ya. Demikian banyaknya orang tidak tegas dalam cintanya. Menggunakan alasan-alasan sementara yang menghalangi keindahan dari kelanjutan cintanya. Pacaran itu, kalau ada yang mengharamkan, itu mengharamkan yang dilakukan di dalam pacaran itu. Kalau yang dilakukannya amanah, pacaran itu indah sekali, karena pelajaran pertama dalam pacaran itu orang tuanya, bukan anaknya. Orang tua mengelola hubungan anak dengan teman pria atau wanitanya, itu pelajaran paling penting. Nah, kalau tidak ada pengalaman itu, orang tua belajar dari mana memilihkan, menasehati. Menikah pun ada yang haram loh ya. Kalau yang dilakukan dalam pernikahan itu haram. Jadi kalau gitu berhati-hati yuk kalau dalam mengharamkan. Ini dia sudah terbuka sekali mengatakan dia pacaran. Sekarang pacarannya itu tadi akan indah sekali kalau Anda izinkan masuk ke tahap di mana dia lebih dihargai. Kan sebagai wanita 4 tahun tidak pernah tahu nasibnya dikenalkan atau tidak tergantung dari sekolahnya selesai atau tidak. Udah, ini Silvi sabar ya. Nah, ya, good. Anda sekarang, Mbak. Ya, mungkin... Apa yang Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Sudah tahu bahwa itu ternyata mengenai derajat tadi itu pendapat orang tua, bukan fakta. Saya tidak suka orang dipisah-pisahkan dari pendapat mengenai kemuliaan pribadi yang belum tentu mulia. Tuhan menciptakan semua manusia setara. Indah sekali. Karena Tuhan punya loker, gantungan-gantungan jiwa. Begitu seorang ibu hamil, aku pilihkan yang mana? Kan doanya, anaknya mau jadi apa? Oh, diambilkan yang ini, dikirimkan jiwa. Ini kan begitu toh. Ini kan mulia semua koleksinya ini. Terus ada yang lahirnya telat atau lahirnya bahkan agak meleset, jatuh atau apa. Merendahkan sahabatnya. Nih, kenapa saya katakan ini pendapat tadi? Karena itu bukan fakta. Setiap orang mulia di hadapan Tuhan. Derajat, apa keputusan Anda? Anda sudah tahu orang tua Anda salah. Ya, saya sudah pernah adu pendapat dengan orang tua saya. Jadi ibaratnya saya ingin meluruskan apa yang mereka katakan itu sebenarnya salah. Seperti good. Itu. Nah, apa pendapat tapi, Anda? Tapi mereka benar-benar tidak merestui sama sekali. Terus kondisinya sekarang... Orang tua saya sedang sakit. Derajat, apa keputusan Anda? Anda sudah tahu orang tua Anda salah. Ya, saya sudah pernah adu pendapat dengan orang tua saya. Jadi ibaratnya saya ingin meluruskan apa yang mereka katakan itu sebenarnya salah. Seperti good. Itu. Nah, apa pendapat tapi, Anda? Tapi mereka benar-benar tidak merestui sama sekali. Terus kondisinya sekarang... orang tua saya sedang sakit. Sakit? Oh. Ya jangan kasih masalah lebih. Ya kalau sakit berarti mereka serius sekali karena ada orang serius meyakini kesalahan. Dan bisa sakit karena yang diyakininya bahkan kalau itu salah. Maka sebagai anak apa yang kita lakukan? Tidak memberikan beban. Minggu waktu program ini ditayangkan, antena dilepas. Ya, supaya enggak nonton. Ya tuh kalau bilang, "Loh, Pak Mario aja bilang aku salah." Gitu kan nanti. Langsung dia. Iya, tapi iya Pak Mario, tapi ya. Saya yakin sekali, sebenarnya saya yakin sekali atas keputusan saya untuk tetap lanjut sama dia. Karena saya yakin dengan hidup sama dia, saya bisa menepis pendapat mereka bahwa pendapat mereka itu salah, benar-benar salah. Gini, yang Anda tetap bisa salah adalah menikahi dia hanya untuk membuktikan orang tua salah. Dengarkan ya, beda loh ya. Ibu tetap bisa salah kalau tujuannya adalah membuktikan orang tua salah. Itu salah. Apakah si Broto Seno ini? Namanya siapa? Namanya Koko. Oh, baru ganti nama juga. Nah. Kalau si Koko ini baik, itu keputusan benar. Iya, nah. Kita pernah coba untuk bertemu sama orang tua saya, tapi selalu mereka menghindar. Enggak pernah mau menemui. Ya, sudah. Kalau gitu jangan dipaksa. Ya, sekarang lihat saja si Koko. Baik? Baik. Baik. Baik. Baik ya. Saya lihat dari usahanya, dia juga baik dari segi perhatian. Benar-benar maksudnya dia serius sama saya. Orang umur berapa sekarang dia? Dia 27, saya 25. Good. Dia sudah juga mempersiapkan untuk ke jenjang yang lebih serius. Pernah berusaha mengatakan ke saya ingin membawa orang tuanya ke orang tua saya untuk ibaratnya untuk melamar saya. Good. Dengan resiko ditolak. Iya. Good. Saya melihat keseriusan dari dia. Super. Begini, tugas kita adalah melangkah dalam konsep yang benar. Karena kalau tidak diizinkan Tuhan, digagalkan. Jadi kalau itu yang sudah Anda pikirkan, jaga hormat ya kepada orang tua tetap. Anda lakukan yang Anda yakini, Anda lakukan. Minta petunjuk Tuhan, putuskan. Tapi jangan pernah ragu untuk katakan, "Tuhan, kalau aku salah, tolong ditunjukkan." Dan kalau memang Anda akan membuat kesalahan, Anda ditunjukkan. Ya, kemudian ingat, jangan gengsi mengakui kesalahan. Ya. Kita berikan tepuk tangan. Saya langsung berikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio bertanya kepada Pak Mario. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Yes. Saya ingin bertanya dari sisi aspek orang tua. Yeah. Ya. Nah, bagaimana orang tua itu menyikapi terhadap anak yang pasangannya itu tidak direstui? Tidak direstui oleh orang tuanya. Bapak merestui? Tidak. Nah, bagaimana caranya menyampaikan sikap itu kepada anak? Disampaikan aja, Pak. Ya, persoalannya seperti tadi yang disampaikan oleh tadi teman-teman di depan juga, artinya sempat terjadi komunikasi dan sebagainya, cuma ya tetap saja mengambil keputusan sendiri-sendiri. Nah, supaya kita menyampaikan dan bisa diterima oleh anak seperti apa? Super sekali. Oh, sebelum saya jawab, anak bapak umur berapa? Maaf, anak saya masih sekolah SMA. Ya. Umur berapa dia sekarang? Sekarang umur 16 tahunan lah. 16 tahunan, oke. Okay. Tergantung musimnya ya. Nah, sekarang. Orang tua, yang ini tidak bisa dibantah. Orang tua kalau mau efektif menasehati anak umur 16 tahun, nasehatnya dimulai 16 tahun yang lalu. waktu dia lahir, Pak, sudah terbiasa mendengar suara Anda yang penyayang, yang tegas untuk kebaikannya, yang pilihan kata-katanya adalah untuk kebaikannya. Itu 16 tahun, Pak. Sehingga waktu dia bilang, jangan, itu tidak banyak cerita, anak itu tahu bapaknya ini keseluruhan hidupnya adalah untuk kebaikan dia. Nah, orang tua yang jarang bicara sama anaknya, yang anaknya tidak merasakan kasih sayang dan concern itu, Pak, membantah. Itu sebabnya pendidikan terbaik bagi anak itu sejak mereka di perut. Anak-anak kami, saya bicara kepada mereka di perut. Waktu mulai, sudah mulai, sebelum gerak bahkan, begitu sudah mulai gerak, saya bicara. Gitu. Saya taunya kalau mereka mendengar, diam, Pak. Oh, ada golden ways, gitu dia. Dan terbukti, waktu lahir, menangis, lalu saya bilang, halo, my baby. Diam, Pak. Dia bilang, Pak, ini suara yang aku dengar dari alam itu. Alam masih di dalam perut, bayangkan. Nah, kalau itu diteruskan, Pak, mereka sampai kapanpun, sampai punya cucu mereka. Kalau kita masih hidup sebagai kakek buyutnya, mereka akan tetap menghormati Anda. Itu, Pak. Masih ada waktu untuk kita terus bersama dalam program ini. Kami break dulu sebentar. Pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Saya Jobram Lunar dan kita lanjutkan lagi MTGW. Pertanyaan saya sekarang kepada Pak Mario berbicara mengenai kesendirian, Pak Mario. Ya. Bagaimana apabila ada seseorang yang walaupun sudah tidak cocok, tidak direstui, merasa sulit untuk bersama, tapi tidak mau putus karena dia takut untuk menjadi single lagi, untuk jadi jomblo lagi. Apa kira-kira pendapat Pak Mario? Super Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sedang jomblo itu bukan nasib loh ya. Sedang single adalah keadaan sementara. Si Mario kecil kan single sejak lahir. Jadi kalau orang tanya, Pak Mario pernah jomblo enggak? Ya pikir dong, saya lahir itu sudah langsung berpasangan enggak? Saya lahir itu jomblo, doanya tiap malam minggu hujan. Hujan enggak, ini hujan enggak gitu. Supaya yang pacaran batal. Lalu yang pacaran mendoakan jomblonya dilamakan, bayangkan itu. Balas-balas, kalau Anda bisa melihat di langit itu setiap malam minggu itu ada berbenturan doa. Doa jomblo, doa non-jomblo itu berbusa. Gak usah sedih kalau sendiri, matahari juga sendiri tapi tetap bersinar. Gitu? Itu hiburan sementara. Tahu enggak? Punya kekasih, punya pacar itu merepotkan. Sebetulnya ada keindahan in being single. Enggak ada responsibility, enggak ada tanggung jawab, makan sesuai pesanan kita sendiri. Kan paling khawatir kita buka menu, dia buka menu juga. Aduh. Dia pilih yang paling mahal karena di menu kita enggak ada harganya, harganya di dia semua. Itu ketawanya menderita sekali. Nah, kalau Anda membenci kesendirian, Anda beresiko jatuh cinta dengan orang yang salah atau mencintainya dengan cara yang salah. Karena orang yang membenci kesendirian akan memasangkan dirinya dengan siapapun, asal enggak sendiri. Dan itu besar resikonya. Lebih baik sendiri damai, nonton Golden Ways, gitu. Sambil berdoa, oke? Amin, gitu kan? Nah, daripada pacaran dengan orang tukang galau yang gak jelas to the max. Coba. So, kalau begitu yang harus kita lakukan, kalau Anda sedang single, lakukan semua hal yang memperpendek masa single. Yang Anda mudah ditemukan, tulis status yang baik, jangan mengumumkan kebencian cinta. Nasihatnya, jangan bawa kesedihan lama dalam hubungan baru. siapa laki-laki bermasa depan hebat yang mau membeli mobil bagasinya orang yang punya mobil dulu itu ditaruh di dalam mobil yang baru kamu. Jangan kasih beban yang tidak perlu dalam hubungan baru. Itu. Super sekali Pak Mario. Kami memiliki sebuah tayangan untuk Anda dan mungkin Pak Mario mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu ini tayangan seperti apa. Ini video ini pendek sekali. Oke. Okay? Tapi setelah ini saya akan sampaikan bedanya foto dengan video dalam kehidupan. Orang tua itu lihat video. Anak-anak lihat foto. Itu sebabnya mereka sering tidak cocok dalam memilih jodoh. Lalu kita lihat nanti siapa yang benar. Perhatikan ini, apakah wanita yang cantik ini memang sesuai untuk laki-laki yang tampan ini. Lihat tuh. เลือกยากนะแต่ก็ต้องดูให้ละเอียด ผมหมดเลยอะ ถ้าเลือกไม่ดีก็มีผลต่อคุณ เด้อ Foto satu frame. Hollywood film menggunakan standar 24 frames per second. Setiap detik karena mata kita menyimpan gambar terakhir 1/10 detik. Jadi gambar sesuatu di depan kita hilang 1/10 detik pasti ada. Itu sebabnya kalau ada gambar berikutnya, ada gambar berikutnya kita melihat seperti bergerak. Orang tua melihat kehidupan itu video 24 frames paling sedikit. Dan yang super smooth 60 frames. Dan untuk memotret peluru yang berjalan itu 1200 frame per detik. Sehingga betul-betul kelihatan. Nah, orang tua yang sangat berpengalaman frame rate-nya tinggi. Anak-anak hanya melihat foto. Itu sebabnya orang tua sering kesal sekali menasihatkan kebaikan kepada anaknya. Yang hanya melihat hal-hal yang sederhana, yang pendek, yang sekarang. Asal keren saja. Ya, wanita, Anda putuskan sendiri. Lebih baik Anda pilih laki-laki yang berpotensi sukses atau yang bapaknya yang sukses. Nah, yang kelihatan menarik sekarang siapa? Yang bapaknya sukses. Yang kelihatannya kasihan sekali wajahnya yang mana? Yang berpotensi sukses. Wanita itu harusnya investor masa depan. Harusnya wanita itu invest kepada laki-laki yang potensinya kan besar. Kalau Anda tertarik kepada kekayaan bapaknya, bapaknya saja. Itu. Masih ada waktu untuk kita terus bersama dalam program ini. Kami break dulu sebentar. Pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Dan sekarang kita masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Cinta tanpa restu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Orang tua melihat video, anak melihat foto. Ya, lebih tepat siapa? Orang tua. LDR, long distance relationship, itu melihat apa? Foto pilihan. Yang dikirim, yang dipilih. Iya, toh? Dia bilang gini, tolong fotoin dong, kamu di mana, gitu. Dia bilang gini, mas ke pelayan restorannya, tolong fotoin saya, gitu kan. Terus ke ceweknya, sana. Lalu dia bilang, I am for you, gitu kan. Dikirim, itu loh resikonya. Kenapa saya tidak mau banyak membahas soal LDR, karena itu hanya menggelisahkan. Karena LDR itu aslinya memang menggelisahkan. Kekasih yang dekat saja licin. Apalagi yang jauh. Lu lihat ya sekarang. Videonya orang tua nasihati anak yang foto, apalagi foto pilihan. Bantah anaknya yang LDR bukan karena orang tuanya benar atau salah, karena dia gengsi. Nah, boleh Anda LDR kalau memang dia awalnya CLR. Close CDR ya, close distance relationship. Dekat, tetangga sebelah, tugas, itu namanya CDR. Bukan long, hanya kebetulan dipisahkan jarak. Long distance tuh gak pernah tahu apa-apa. Tahu-tahu kelihatan fotonya teng gitu. Saya bilang kok kayak suka gue ya gitu. Dikirim padahal dia menggunakan foto tetangganya. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bertengkarlah sebelum menikah. Itu caranya. Bertengkar dengan pacar Anda, dengan kekasih Anda, dengan tunangan Anda, dengan orang tua sendiri, dengan orang tuanya dia, dan seluruh kampung dari keluarga dia. Oke? Okay? Gitu kan? Ayo aku podo-podo lanangi, gitu kan? Wis tak Mojokerto maju, gitu kan? Nah. Udah, bertengkarlah sebelum menikah. Setelah menikah, indahkanlah kebersamaan Anda. Pertanyaannya, itu kan teorinya, faktanya. Selama pacaran gak bertengkar. Tahu kenapa? Karena masing-masing bicara tentang dirinya sendiri. Kalau gua sukanya, kalau gua, gitu kan? Terus dia bilang gitu, oh kalau gua, kalau gua, kalau gua. Ini kalau gua, kalau gua, kalau gua, kalau gua. Hah? Jadi dia bilang, dia pakai baju gini, oh, oh, yang di sini gitu juga, oh, oh. Nah, setelah menikah, jadi apa? Ealah. Tiba ingin nih, tak? Terus dia bilang, wah, tiwasa, gitu kan? Iya, Pak. Kita itu terbalik dari yang seharusnya. Semua penyesuaian lakukan dulu sebelum menikah. Jangan gunakan lembaga yang suci, yang disaksikan Tuhan sebagai tempat untuk bertengkar. Ingat ya, wanita yang memberangkatkan suaminya ke kantor dalam perasaan marah, melatih suaminya tertarik kepada wanita lain. Ya, yang lebih ramah. Istrinya memberangkatkan, jadilah laki-laki yang sesuai dengan janjimu dulu, gitu kan? Suaminya berangkat ke kantor. Suaminya marah kan, minder dibanding-bandingkan dengan masa lalu. Lalu sekretarisnya bilang, aduh bapak keren banget. Terus suami bilang, aku udah tua begini. Eh tidak lu, bapak. Padahal istrinya bilang, mana six packmu, gitu kan? Suaminya sudah hanya one bubble. Nah. Tapi wanita di luar bilang apa? Bapak laki-laki sukses itu seksi. Ayo. Lihat. Berapa banyak orang salah tentang kasih sayangnya kepada yang harusnya dijodohinya. Jadi mulai dari sekarang. Siapapun yang sudah diserahkan oleh Tuhan sebagai pasangan Anda, muliakan. Ya. Jadi sebetulnya cinta tanpa restu. Yang paling penting itu restu siapa? Pikirkan lagi. Kalau Anda benar, yang merestui siapa? Tuhan. Kalau orang tua benar, yang merestui siapa? Tuhan. Kalau Anda benar? Tuhan. Sih? Orang tua salah dalam menyampaikan yang menurutnya benar, hormati. Salah atau benar, orang tua kalau tidak Anda hormati, hidup Anda tidak pernah baik. Salah atau benar. Jadi dalam restu mengenai cinta, itu termasuk cara Anda menghormati orang tua. Tidak setujulah dengan orang tua, tapi muliakan mereka. Itu kan? Dia marah-marah ibu. Saya sekarang, kalau ibu saya bisa hidup lagi, saya izinkan bersikap sejelek mungkin. Kalau bisa ada lagi. Sebagai anak muda kita mengeluh karena ibu kita ngomelan. Nanti setelah Anda tidak punya ibu, Anda akan tahu rasanya tidak punya ibu. Izinkan dia mau seperti apapun, ngomel, mau loncat-loncat, biarkan. Selama dia ada. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cinta tanpa restu yang paling berbahaya adalah tanpa restu Tuhan. Maka dekatkanlah diri supaya tuntunan dari Tuhan itu selalu dekat. Supaya Anda segera tahu apabila Anda salah. Dan Anda dimudahkan di jalan yang benar. Gitu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini selama 1,5 jam. Mario Teguh Golden Way, saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tentunya tetap di Mario Teguh